Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa Muhammad. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pertemuan yang 114, halamannya masih sama, beda satu halaman. Sebelumnya ana kasih pertanyaan kepada antum semua. Ya. Jadi kalau cinta itu erat kaitannya dengan kobaran cinta. Dan kobaran itu artinya di situ ada pengorbanan dan menjadi korban. Kurbankan dan jadi korban. Nah, itu kobar api itu dekat dengan cabai. Cabai, lombok. Setiap cabai yang digambarkan tentang kepanasannya, tentang kobaran panasnya, itu mesti dengan bunga api. Nah sekarang kalau ada istri-istri berkumpul bersepakat, ya, kemudian, ya, kemudian ada yang mengatakan, Ustaz, saya punya cabai banyak dan ini bagi siapa saja yang mencintai istrinya, pembuktiannya adalah dengan cara memakan cabai sebanyak-banyaknya. Yang dia mampu untuk makan cabai sebanyak-banyaknya, maka dia berarti cinta banget dengan istrinya. Nah, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Nah, kira-kira kalau antum ikut kompetisi itu mau atau enggak? Jadi istri antum memberikan syarat. Wis kono melu kompetisi kae. Nek kowe tresno karo aku. Kalau engkau cinta denganku maka ikutlah kompetisi itu, makan cabai sebanyak-banyaknya. Karena dengan itu berarti engkau sudah membuktikan cintamu yang berkobar-kobar kepada diriku. Ya, tadi Mas Herman bilang enggak mau. Ya, enggak mau Mas Herman. Enggak kuat pedes ya, Mas? Oh, kirain enggak kuat untuk mencintai istri. Berarti ikut makan pedes berani. Ya. Nah, sekarang yang istrinya di sini. Jadi biar ada pengakuan sedua belah pihak. Mas, istrinya di sini ya? Ya. Kayaknya ngomong istrinya juga setuju tuh. Eh, Jar. Antum berani enggak untuk makan lombok sebanyak-banyaknya untuk membuktikan kecintaan antum pada istri antum? Kan ana mengatakan pertanyaan. Ya, bukan realitas. Ya enggak? Nah, Mas Herman tadi menjawabnya dengan realita. Ya. Apa Mas jawabannya? Ya, untuk pembuktian. Mau enggak antum makan cabai sebanyak-banyaknya? Hah? Masih ragu? Tidak. Alasannya? Pembuktiannya bukan karena Allah. Berarti antum dicap sama istri antum enggak cinta. Terus piye? Kan tadi syaratnya. Istrinya ngasih syarat. Kalau engkau, wahai suamiku, enggan untuk memakan lombok itu, ya, maka engkau tidak bisa membuktikan cintamu kepadaku. Iya, Mas. Mas. Ya, sudah diiyakan oleh fajar. Meskipun antum masih serak-serak basah terus makan cabai tambah serak lagi, gimana? Mau juga antum? Saat ini iya itu. Jadi anak katakan kalau Mas Fajar akan membuktikan cintanya kepada istrinya dengan makan lombok sebanyak-banyaknya, maka beliau pun mau katanya. Mau. Sebelumnya mengatakan tidak mau. Ya. Tapi entah kenapa hati itu berbolak-balik. Ya. Nah, ini contoh Mas. Contoh dari syarat-syarat yang pada hakikatnya tidak masuk logika. Ya. Tidak ada kecintaan dengan lombok itu enggak ada, Mas. Makanya anak kan cuma mengandai-andai. Ya, makanya antum pun menjawabnya dengan andai-andaian juga. Ya. Tapi di satu sisi yang lainnya, kita bisa ambil faedah dari bab pertanyaan itu adalah tentang seandainya seorang itu memberikan syarat yang dia sanggup untuk melakukannya, pasti dia lakukan. Dan kaitannya dengan kita mencintai Allah Azza wa Jalla sudah ada jalannya. Kalau tadi jalannya untuk makan cabai itu jalan untuk mendapatkan kecintaan dari istri. Paham maksudnya di sini? Maka antum pun akan harus makan cabai. Sebencinya bagaimanapun, ketika memang cabai itulah yang akan menghantarkan kecintaan seorang suami kepada istrinya, maka suami pun akan bertahan, akan berusaha belajar, ya, sama dengan anak. Jangan seneng cabai. Anak senengnya lobok, apa senengnya sambel, bukan cabai. Makanya kalau tadi cabai itu satu-satu itu anak masih dalam benak anak. Kalau sambel mau berapa banyaknya seolah anak kuat, ya. Nah, itu nanti main jret. Tapi maksudnya anak kuat untuk makan. Tapi kalau cabai perbijian dengan nyepluk itu tidak kuat untuk menahan rasa keterkejutan, ya. Dan nanti hebatnya sampai wah, ya. Basah semua, menyakitkan. Ala kulli hal, ini tadi perumpamaan tentang apa untuk mendapatkan kecintaan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla, maka kita akan menjadikan apa? Menjadikan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapati kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika orang berusaha untuk mencintai Allah Azza wa Jalla, maka sejatinya dia itu harusnya dia akan lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dilakukannya, apa yang menjadi cinta sejatinya adalah karena Allah Azza wa Jalla. Karena pada hakikatnya dengan mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mencintai Allah Azza wa Jalla dengan sepenuhnya. Kenapa? Karena tidak ada cara untuk mencintai Allah Azza wa Jalla kecuali dengan cara yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara untuk mencintai Allah Azza wa Jalla kecuali dengan cara yang telah dicontohkan oleh dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara lain, Mas. Antum mau bertapa gini sampai lumpen, kemudian antum mendapatkan julukan baru, ya, Sunan Kurang Saon, atau yang lainnya dengan sebutan-sebutan konyol, ya, wali-wali mak mejagegek, ya, atau ya seperti itu. Yang seperti itu enggak ada, Mas. Seperti itu. Dalam Islam tidak ada. Dalam Islam hanya apa saja yang Allah telah berikan kepada Rasulnya itu adalah sebagai cara. Ya, sebagai cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Nah. Oleh karena itu di sini antum lihat wa kullama kana al-insanu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam atba'a kanat mahabbatallahi lahu a'zam. Tuh, antum ingat di sini. Ini azim jiddan. Setiap kali seorang itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih mengikuti sunnahnya, maka kecintaan Allah kepadanya pun akan jauh lebih besar lagi. Sama halnya tadi, ini takribuddin. Kalau antum tadi seorang suami yang diberikan syarat oleh istrinya bahwa suaminya akan mendapatkan kecintaan istrinya kalau dia makan cabai sebanyak-banyaknya, maka manakala dia makan cabai sebanyak-banyaknya, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari istri. Apa maksudnya ini? Ya. Begitu juga dari apa? Kecintaan Allah Azza wa Jalla, kecintaan hamba kepada Allah Azza wa Jalla, ini tidak ada cara lain kecuali dengan mencintai dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semakin antum itu lebih banyak lagi sunnah-sunnah Nabi SAW yang dilakukan, maka begitupun kecintaan Allah Azza wa Jalla akan semakin besar. Ingat itu mas. Paham sampai di sini? Maka dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, maka Allah pun akan senantiasa memperbesar atau membesar atau bahkan semakin menjadi-jadi tentang kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Meskipun cintanya Allah Azza wa Jalla kepada hambanya itu adalah tentang apa mas? Sifat apa itu? Fi'liyah. Ya. Kalau Allah berkehendak, pasti Allah cintai. Kalau tidak, Allah tidak akan cintai. Oleh karena itu, kaitannya dengan apa mas? Tadi. Kenapa? Ya, anak tanya kepada antum. Kenapa ketika antum itu mendapatkan nikmat yang begitu banyak, antum mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apa mas alasannya? Kenapa antum ketika Mas Iskandar ketika antum mendapatkan nikmat ya dari Allah Azza Jalla kemudian antum mengucapkan Alhamdulillah? Kenapa antum harus mengucapkan Alhamdulillah? Tenang Mas Iskandar, ini majelis kita ini dengan keleluasaan. Kalau antum ditanya ya jangan sampai nanti baper. Ini pertanyaan biasa. Dan tugas kita semuanya belajar di sini. Ana belajar, antum belajar. Dan kalau ada orang yang belajar salah, itu wajar. Enggak, bukan aib. Maka kalau antum kemudian terus kemudian alias baper ketika diberikan pertanyaan, ingatlah, itu waswas syaitan. Waswas syaitan yang menjadikan antum akan menetapi perkataan apa? La yanalul ilma al-mustahi wal-mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari dua sifat tersebut. Ya, saya masih ada. Apa? Kenapa antum ketika mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla antum mengucapkan Alhamdulillah? Bagi rasa terima kasih. Ayo. Itu tidak salah. Ya. Nung, apa nung? Kenapa? Ya, ini malam ini pun sesuatu. Ana bertanya kepada Hanung yang mendengar Pak Hadiman, Hadiman Lombari. Nah, tadi memang antum penuh dengan Lombari. Nah, sahih itu jawabannya. Orang tidak akan mengetahui tentang mengatakan Alhamdulillah setelah mendapatkan nikmat kecuali dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Meskipun antum berterima kasih, mengatakan matur nuwun Gusti Allah, Gusti Allah. Ya, orang Jawa. Itu pun tidak akan memberikan efek sama sekali. Atau antum sebagaimana orang-orang yang ada kutip kejauhan kepercayaan itu, antum akhirnya akan memberikan apa sesajen malah sebagai bentuk terima kasih. Iya kan? Yang di Lumajang juga sama. Dan semoga Allah Azza memberikan petunjuk kepada dhalatul muslimin, kepada kaum muslimin masih seperti itu. Terus doakan mas, kita itu sebenarnya salah ketika kita membenci kepada kaum muslimin, pada saudara-saudara kita yang masih melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa ngacung salah, tapi doanya mana mas? Doanya itu mana? Tanya seperti itu. Maka anna Nabi SAW kana yaqulu idza faragha min ta'amihi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Ya. Dan di lafaz yang lainnya disebutkan tentang ya. Ini disebutkan di silsilah sahihah. Ya, silsilah sahihah. Yaitu an Abdullah bin Umar wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Walakin laisa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Allamana idza 'atisha ahaduna an yaqula alhamdulillah 'ala kulli hal. Tuh, Antonia. Ini jawaban dari apa yang tadi sebutkan. Tak maaf. Punya nak. Ini kopi robusta. Biar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, wa ana aqul, ana kata aku katakan. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Nah, ana berikan kepada antum penjelasan di sini. Ini karena ini sebagai bentuk pertanyaan dan ini jawabannya. Maka kita pindah untuk membahas ini dulu sebentar. Karena ini faedahnya besar berkaitan dengan apa yang kita bahas. Nah, ini ana pindahkan dulu. Nah, antum bisa lihat di sini. Ya. Nah. An Abdullah bin Umar wa ana aqulu alhamdulillahi wassalamu ala Rasulillah. Walakin laisa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Allamana idza 'atisha ahaduna an yaqula alhamdulillahi 'ala kulli halin. Nah. Jadi di sini kaitannya dari Abdullah bin Umar, dan aku katakan aqulu alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, wassalamu ala Rasulillah, dan semoga keselamatan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin laisa hakada, namun bukan ini hakada, allamana Rasulullah SAW, bukan seperti ini Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Allamana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita idza 'atisha ahaduna, apabila ya seorang dari kita itu bersin, an yaqula alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala kondisi. Ya. Atas segala kondisi. Artinya dengan kondisi apapun antum alhamdulillah. Sehingga di sini bukan apa alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Ya. Jadi dari Abdullah bin Amr, ana ulangi, wa ana aqulu, aku katakan, alhamdulillahi wassalatu alhamdulillahi wassalamu ala Rasulillah. Ya. Segala puji bagi Allah dan keselamatan semoga tercurah kepada Rasulullah SAW. Walakin laisa hakada. Namun bukan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kalau kita itu, ya, itu atisha, idza atisha, ketika bersin, salah satu di antara kita, maka kita hendaknya dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ini menunjukkan apa, Mas? Ini menunjukkan bahwasanya kaitannya, ya. Nah. Nah. Kaitannya bahwasanya kata-kata allamana. Ya. Laisa hakada allamana. Ini menunjukkan apa, Mas? Yang sesuai sunnah itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya asal baik. Apa yang jelek dari kata-kata alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah? Apa yang jelek di situ? Gak ada yang jelek. Toh awalnya apa? Alhamdulillah juga. Tapi tambahan di situ wassalamu ala Rasulillah, bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Paham sama di sini, Mas? Ya, makanya kenapa tadi ada pertanyaan, pertanyaan seperti itu, ya, paham sampai sini? Nah, anda tanya kepada antum, pertanyaannya apa? Iya, apa ya? Tadi anda bertanya apa? Bukan jawabannya apa, sekarang pertanyaannya apa? Ayo, sen, lombar, berarti ngikuti, sen, jauh. Jadi kenapa kita itu harus mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat? Begitu juga kita mengucapkan alhamdulillah ketika kita bersin. Begitu pula kita mengucapkan alhamdulillah dengan segala kondisi. Kita mengucapkan alhamdulillah. Siapa yang mengajari alhamdulillah? Kenapa bukan terima kasih, bukan arigato, osaimas? Ya. Itu menunjukkan kalau Mas Yuda malam ini mu'rob, ya, lombar. Ya. Ya. Ya. Kita sudah memaklumi bersama adanya kemu'roban Mas Yuda lombar. Ya, ini paham ya. Jadi kalau misalnya antum itu sudah mengatakan iki wape, sama halnya dengan orang-orang yang apa, Mas? Lakukan yasinan malam Jumat. Apa salahnya? Kan baca yasin Al-Qur'an dilawan. Berani katain orang baca Al-Qur'an bid'ah. Sebentar, ini masalahnya apa? Laisa hakada 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Bukan itu yang Rasulullah SAW ajarkan. Meskipun itu baik, bukan itu. Dan kalau kita ingin mencintai, mendapatkan kecintaan dari Allah azza wajalla, apakah yang baik cukup? Tidak, tidak setiap yang baik itu mencukupi, tapi itu harus baik dan sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ikhlas dan mutaba'ah. Seperti itu. Enak ya? Pasal ya, seperti itu. Itu jawaban dari sekian banyak syubhat, dari sekian banyak pemikiran-pemikiran yang rancu dari kaum muslimin itu karena terlalu banyak keinginan kebaikan yang terkadang tidak didapati karena tidak adanya ilmu. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud yang terkenal, kam min muridin khair au kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Kenapa? Jalannya salah. Dia hanya dengan dhon, persangkaan. wa iyattabina ila dhanna wa inhum la yakhrusun. Orang-orang kebanyakan itu hanya mengikuti kebanyakan prasangka dan mereka itu hanya mengada-ada. Ya. Wala tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Di surat Al-An'am ayat 116. Ya, wala tuti. Ya. Jadi kalau engkau mengikuti wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di dunia, maka yudilukan sabila, engkau akan tersesat dari jalan Allah. Iyat tabi'una ila dhanna. Mereka itu hanya mengikuti persangka. Wa innahum la yakhrusun. Dan mereka itu hanya mengada-adakan. Ya, goroh. Waton api. Ya, wani goroh. Ya, jalaran wani api. Ya. Itu. Nasallahu alaihi wasallam. Ini di sila sahihah jilid pertama halaman 681 Sahih Isnad atau qarib minhu. Ana sebutkan di sini tentang apa Mas? Contoh ya faedah. Ya kalau misalnya ini nanti bingung, itu faedahnya apa? Yaitu dari pertanyaan. Pertanyaan. Kenapa setelah ada nikmat dari Allah maka kita harus mengucapkan alhamdulillah. Ya, bukan perkataan yang lainnya yang kita sudah pahami bersama. Jawab. Itu Mas. Paham ya? Ini adalah tentang pertanyaan. Ya, pertanyaan. Ya, kenapa antum itu harus mengucapkan alhamdulillah? Karena itu adalah ajaran. Ya. Jadi jawabannya adalah karena alhamdulillah itu adalah ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan dari yang lainnya. Dan kita mengikuti ajaran Rasulullah agar kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Paham ya tadi? Biar antum tahu alurnya, biar tidak lupa juga. Ya. Kalau mau di ini seperti ini Mas. Ya. Ana akan ya. Ana kirimkan ke antum. Bentar. Seperti ini Mas. Jadi kalau misalnya antum mau ini, nah, jadi dari pertanyaan, kenapa setelah ada nikmat dari Allah maka kita harus mengucapkan alhamdulillah? Bukan perkataan yang lainnya. Kita sudah pahami bersama secara bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Karena alhamdulillah itu adalah ucapan yang diajarkan Rasulullah SAW, bukan dari yang lainnya. Begitu juga ketika bersin, ini tadi tentang bersin. Paham ya, kita lanjut ya Mas. Kita lanjutkan. Nah. Nah, Di sini kita ganti dulu, balik ke asal. Nah, wa kullama kana al-insanu li rasul atba'a kana mahabbatullahi lahu a'zam. Semakin kita itu mengikuti Rasulullah SAW, semakin kecintaan Allah Azza wa Jalla itu semakin besar. Wa mahabbatullahi yajidu al-insan fiha laddatan 'azimatan. Dan kecintaan Allah Azza wa Jalla, ya, kecintaan Allah Azza wa Jalla itu seorang itu akan mendapatkan di dalamnya, dalam kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla itu ada laddatan 'azimatan, kelezatan yang sangat dahsyat. Ladzatan 'azimatan, kelezatan yang sangat dahsyat. La yuqarribuha akbaru ladzatin fid dunya. Tidak ada kelezatan apapun yang di dunia yang bisa mendekatinya. Misalnya antum punya buat anak. Anak belum pernah mendapatkan makanan yang lebih lezat dari namanya apa? Laham madfun, Mas. Penasaran? Laham madfun yang dibikin oleh ada dulu dari Ikhwan Abu Dhabi, termasuk masih tetangga anak, teman kajian itu, beliau bikin makanan kambing dibakar di bawah tanah, ya, kasih rempah dan seterusnya. Habis itu ketika makan, tulangnya itu merontok sendiri, lemaknya sudah gak ada. Ketika makan, lembutnya Masya Allah enak sekali. Dan sampai sekarang pun anak masih, kalau disebut lahmat pun ini sampai sini Mas, netesin sampai, ya, netesin sampai situ. Dan semoga nanti Allah mudahkan, Insya Allah kita bikin Insya Allah. Nah itu kalau misalnya anak sebutkan itu adalah kelezatan yang anak pernah kenali dan itu dahsyat sekali, ya. Karena itu daging kambing sudah tidak ada namanya lemaknya, Mas. Dan baunya harum. Tidak ada perengusnya. Harum itu, Mas. Kenapa, Mas? Masaknya saja pakai, tahu enggak? Antum masaknya pakai apa? Hah? Enggak ada yang tahu ya? Antum pernah tahu rempah-rempah yang mahal? Hah? Saffron. Saffron. Antum tahu harga satu on saffron, Mas? Hah? Ayo larang. Daging dikasih saffron, daging itu menjadi wangi sekali. Sangat wangi. Dan menambah keempukannya. Tapi saffron itu, Mas, yang paling bagus itu ternyata Qadra Shafal dari Iran. India kurang. Di bawahnya Lebanon dan Yordania. Ada yang Mesir, tapi sangat sedikit yang bagus dari Mesir. Nah, itu saffron itu sendiri, itu kalau satu on bisa cek 300-an ribu. Nah, dengan daging kambing segitu, itu paling enggak butuh kurang lebih mungkin bisa jadi setengah atau seperempat kilo. Ya. Dan itu Masya Allah, wangi. Anak belum pernah. Nah, udah tahu kan? Berapa, Mas? Sudah ngecek? Berapa, Mas? Ah, kepala gitu. Gara-gara kepala kan? Ya dapat PCX1 itu, Mas. Allahumma staghfirullah wa hadakatana. Nah, aja dulu, Mas. Ya. Jadi antum bayangkan sebegitu itunya pun itu enggak ada apa-apanya dengan kecintaan kepada Allah. Ladzata 'azimatan. Ya. Jadi kelazatan yang sangat dahsyat. Wa unsan billahi azza wa jalla wa farhan bihi. والنوراً في القلب والنوراً في قلبي والنوراً في الوجه لا يمثله شيء. Ya, di sini unsan billahi, azza wajal. Maksudnya unsan billahi azza wajal, maksudnya adalah betul-betul ini sangat menjadi penekanan bahwasanya itu benar-benar terjadi seperti itu. Wa farhan bihi, dan kegembiraan dengannya, dengan kecintaan Allah azza wajal. Wa nuran fil qalbi, dan cahaya dalam hati. Wa nuran fil wajhi, dan cahaya dalam wajah. La yumatsiluhu syai'un, tidak ada yang semisal dengannya. Antum lihat bagaimana dengan nuran fil wajh, cahaya di wajah. Ada yang tahu? Kasih aja lampu saat sini. Jadi enggak, Mas. Atau kasih kosmetik yang sekarang terkenal, kemudian diolesin aja langsung. Blue. Ya. Ustaz ngikuti? Enggak. Ya. Tapi gelunya itu bikin gelo. Hati-hati. Gelunya, ya. Kalau Sunda lebih ngeri lagi. Gelo. Nah, di sini disebutkan tentang nuran fil qalbi, cahaya dalam hati, ya. Wa nuran fil wajh, dan cahaya dalam wajah. Dan cahaya dalam wajah itu bisa kelihatan dari apa, Mas? Itu ketika orang meninggal, dia dalam keadaan tersenyum. Dalam keadaan dia merasa nyaman dengan ketika nyawa itu dicabut. Karena ini berkaitan dengan apa? Masih ingat tafsir surat An-Nazi'at tentang apa? Wana titati nasta. Nah, ini malaikat-malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang mukmin, mencabutnya dengan lemah lembut. Dengan kelemah lembutan itulah menjadikan apa? Orang itu menjadi nyaman. Nah, inilah yang termaktub dalam nuran fil wajh. Dan kata-kata nur itu adalah cahaya, maksudnya apa? Cahaya iman. Ada iman di wajahnya, ada iman dalam hatinya. Apa maksudnya di sini? Makanya antum akan bisa lihat orang-orang kafir itu, kalau antum lihat wajahnya, gak ada seri-serinya, gak ada. Ya. Pas sujud dan seterusnya, oh kinclong, lurut koyo, cemorot koyo, turul. Ya. Maksudnya sini gak ada, Mas, bekas rasa sakit untuk digedukan itu gak ada. Ya. Ini benar-benar licin koyo, koyo ini ratau diketaki. Ya. Ya istilahnya anak dulu. Istilahnya anak dulu. Kayaknya ini tuh, sini tuh licin-licin saja. Arab salam itu pun rasanya enggak. Karena la tusabbik bisalam ala haulal kafir. Jangan mendahului salam kepada orang-orang kafir. Maka terkadang kalau enggak ada tandanya, udah enggak pakai peci dan sebagainya, enggak ada jenggot sebenarnya, klimis gitu. Ini enggak ada tanda sujud dan sebagainya, gimana mau salam? Ya kan? Sesuatu sekali gitu. Ya. Ini yang sering terjadi. Assalamualaikum maaf ya. Dan naktafi bihadil qudra, ini adzan, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aktafi bihadil qudra. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.